Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Tanbih yakni peringatan atau tambahan keterangan. Dzakara al-qadhi Iyad أنه لم يحمل هذا الحديث على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء. ذكر ابن دقيق العيد أن يحتمل حمله على عموم الضرر. disebut oleh Qadhi Iyad bahwasanya hadis ini tidak mencakup secara umum seluruh madarat. Tidak mencakup secara umum seluruh madarat, waswasah, bisikan-bisikan, wal igwa, penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan-penyimpangan. Tidak mencakup seluruh madarat dari syaitan. Apa kaitannya dengan pembahasan? Kaitannya adalah apa yang sudah kita baca, yaitu hadis yang ke-308. Bukankah hadis ini mengatakan siapa yang mendatangi istrinya, yakni menjima istrinya dan mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Siapa yang berdoa dengan nama Allah bismillah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rizkikan pada kami. Yani dari anak yang kau rizkikan pada kami. Kata Nabi, di dalam hadis ini, lam yadurrahu syaitanu abada. Tidak akan dibikin madarat oleh syaitan selama-lamanya. Tidak dibikin madarat dan gak bisa dibikin madarat oleh syaitan selama-lamanya. Kalau maknanya adalah seluruh gangguan syaitan dia selamat, bisa dibayangkan orang ini. Iya kan? Seperti apa kira-kira? Seperti Nabi kan? Gak diganggu syaitan sama sekali. Dan gak kena madarat syaitan. Masa? Seperti itu. Maka dijawab oleh Qadhi Iyad. Kata Qadhi Iyad, tanbih, peringatan. Bahwa hadis ini tidak mencakup seluruh madarat dari godaan syaitan, bisikan syaitan, waswasah syaitan. Disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Id, an yahmil hamluhu ala umumid darar. Hendaklah dimaknai atau dipahami atas keumuman madarat. Hatta dini, termasuk madarat dalam masalah agama. Wa yahtamil an yu'khad khassan binisbati lidhararil badani. Tetapi bisa juga bermakna bahwa itu gangguan khusus yang dikatakan tidak akan bisa diganggu adalah dararul badani. Dararul badani artinya badan yang enggak bisa kesurupan, enggak bisa disakiti oleh setan, enggak bisa, lam yadurrahu ai darar al-badani katanya. Waqala, kemudian berkata Ibnu Daqiq al-Aid, hadza aqrab, ini lebih dekat. Wa in kana takhsis ala khilafil asl, walaupun pengkhususan ini tentunya menyelisihi hukum asal kalimatnya. Sebab hukum asal kalimatnya lam yadurrahu abada, tidak akan dibikin madarat selamanya. Kalimatnya am, kalimatnya umum, mencakup madarat dalam masalah agama ataupun madarat dalam masalah badannya. Tetapi kalau ditafsirkan secara umum, sepertinya tidak ada manusia yang bersih, yang maksum, yang terlindung dari syaitan secara keseluruhan, secara sempurna. Tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga mereka pun memaknakan secara khusus walaupun lafadznya lafadz umum, yaitu makna khusus ad-darar al-badani, madarat pada badan. Li'annana law hamalnahu 'alal umum, karena kalau kita bawa maknanya secara umum tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Iqtada dalika an yakuna ma'suman, berarti orang itu akan menjadi ma'sum. Ma'sum terjaga dari kesalahan. Dan tidak mungkin ada seorang yang ma'sum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditafsirkan hadis tadi secara umum tidak akan diganggu oleh syaitan abadan seluruhnya, maka berarti orang itu ma'suman minal ma'asi kulliha. Berarti dia selamat, terjaga dari segala dosa. Wa qad la yattafiqu dhalik, dan yang demikian tidak tepat. Wala budda min wuqu'i ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mesti akan terjadi apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia tidak diganggu, apanya, tidak diberi madarat. Baik, maka sebagian ulama menyatakan khusus pada badannya, tidak akan bisa dimasuki syaitan atau dirasuki syaitan, terkena jin, terkena pelet, terkena apa lagi, badannya sakit, badannya terkena ini, terkena itu oleh syaitan, tidak bisa. Wa ahsan ma yuqalu fi hadzal maqam wa amsalihi, dan yang paling bagus untuk diucapkan di sini dan di makna-makna yang seperti ini, anna syari' ja'ala likulli syai'in asbaban wa mawani'. Yang paling tepat adalah memahaminya dengan cara bahwa segala sesuatu mesti ada asbaban wa mawani'. Asbaban wa mawani'. Asbab adalah yang menyebabkan orang itu terkena mudharat. Mawani' adalah penghalang dari orang itu terkena mudharat. Maka barakallahu fiikum, segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan mana yang lebih kuat antara asbaban wa mawani'. Sesuatu akan terjadi sesuai dengan mana yang lebih kuat antara sebab-sebabnya dan penghalang-penghalangnya. Misalnya sebab orang berbuat dosa, sebab atau asbab wuku, sebab wuku terjadinya az-zunu. Apa saja? Bukan hanya godaan setan toh, ada waswasa. Waswasatus syaitan. Ada hawa. Ada sahib, teman yang jelek, sahibus su. Ada lagi bi'ah, sayyi'ah. Bi'ah sayyi'ah adalah lingkungan yang jelek. Orang jatuh ke dalam dosa imma karena bisikan syaitan atau karena hawa nafsu, hawa nafsu atau teman yang jelek atau lingkungan yang jelek dan seterusnya. Hadza ahadihi hiya al-asbab, ini semua sebab-sebab. Tetapi di samping itu ada penghalang-penghalang seseorang untuk jatuh ke dalam dosa. Apa penghalang-penghalangnya? Satu, zikrullah, ingat Allah. Dua, apa lagi? Doa, isti'adah. Apa lagi? Tiga, syughul, sibuk dengan ibadah. Syaitan mau menggoda bagaimanapun, kalau dia sedang sibuk ibadah, gak akan berhasil. Iya Pak ya? Baik. Apa lagi? Empat, teman yang baik. 5, lingkungan yang baik. Sehingga walaupun syaitan menggoda untuk berbuat dosa di pondok ini, karena lingkungannya lingkungan pondok, tidak bisa. Aduh, saya pengen merokok, gimana ya? Nyari tempat enggak ada, nyari teman enggak ada. Mau belinya di mana? Gagal. Hadhihi mawani', ini namanya mawani', dan itu adalah asbab. Sehingga barakallahu fikum, memang Nabi menyatakan di antara sebab seorang selamat dari godaan syaitan adalah doa ketika orang tuanya jima. Siapa yang mendatangi istrinya dan kemudian mengucapkan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana, lam yadurruhu syaitan abada. Orang itu enggak akan dibikin madarat oleh syaitan. Ini kamu masukkan ke dalam satu poin, yaitu dia lahir atau dia muncul di dunia karena orang tuanya dalam keadaan jima dengan basmalah, punya sebab keselamatan. Tetapi tidak punya zikrullah, tidak punya syughlul ibadah, tidak punya teman-teman yang baik, tidak punya lingkungan baik, adanya di tempat yang jelek, bersama orang-orang yang jelek, di lingkungan yang jelek, tidak ngaji, tidak zikrullah, maka asbab keselamatan tadi kalah dengan asbab kecelakaan atau asbab dosa. Asbabul dunub lebih besar, lebih kuat daripada asbab selamat atau mawani'nya. Jadi terpahami? Sehingga apakah kata-kata di dalam hadis tadi am atau khas? Lam yadurrahu syaitan abada. Dia enggak akan bisa diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Gangguan yang mana? Umum atau khusus? Hah? Dohirnya umum ya ikhwan. Dohirnya umum. Tetapi kalau orang itu selamat secara umum dari godaan syaitan apapun, orang itu jadi maksum. Kamu jawab apa? Tidak mesti. Itu sebab-sebab keselamatan. Salah satu dari sebab-sebab keselamatan syaitan adalah doa ketika orang tuanya jima. Baik. Tetapi ada sebab-sebab lain. Ada zikrullah, ada syukur fil ibadah, ada teman yang baik, lingkungan yang baik, dan seterusnya. Sedangkan penyebab-penyebab orang berbuat dosa banyak. Wasawisi syaitan, ada juga hawa, ada juga teman yang jelek, lingkungan yang jelek, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga bisa saja terjadi pada seorang berbuat dosa dikalahkan oleh syaitan, padahal dulu ketika dia di perut ibunya jimaknya itu dengan doa, dengan bismillah. Tapi bisa terjadi. Mengapa? Sebab-sebab yang menjerumuskan dia ke dalam dosa lebih kuat, lebih besar. Sebagaimana kamu berdoa, ya Allah selamatkanlah aku, sedangkan musuhmu berkata mudah-mudahan celaka dia. Gimana? Mana yang terjadi? Doamu atau doanya dia? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat doanya? Ternyata musuhmu itu orang yang pernah kau zalimi, dan doanya orang mazlum terkabulkan. Kamu mengatakan selamatkanlah aku, ternyata celaka. Jangan salahkan doamu. Karena ada doa yang lebih kuat, kamu pernah mendzalimi seseorang dan doanya orang mazlum terkabulkan. Sehingga barakallahu fikum dijuluki dengan yakhtalijani. Yakhtalijan itu bersaing antara doa baik dengan doa jelek, antara asbab dengan mawani'. Mana yang lebih kuat? Itu yang terjadi. Lebih kuat sebab-sebab terjerumusnya dalam dosa, terjadilah dosa. Tetapi kalau lebih kuat penghalang-penghalangnya, walaupun digoda oleh syaitan, lam yadurrahu, tidak akan terpengaruh. Mengapa? Mawani'nya, penghalang-penghalangnya lebih kuat. Itu yang paling bagus yang diucapkan oleh para ulama, untuk mengomentari kalimat lam yadurrahu. Kita lihat. Anna syari' ja'ala likulli syai'in asbaban wa mawani'. Bahwa syariat menentukan sebab-sebab dan penghalang-penghalang. Fa in wujidatil asbabu, kalau sebab-sebabnya ada, wantafatil mawani' dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Wujidal musabbib alladzi wujida al-musabbab alladzi rattaba alaihi, maka terjadilah apa yang merupakan akibat dari sebab-sebab tadi. Kalian bilang sebab akibat kan? Kalau bahasa Arab sebab musabab. Sebab dan musabab. Musabab itu akibat. Kalau ada sebab-sebabnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya, puji dal musabab, maka akan terjadilah akibat dari sebab-sebab tadi. Sekarang sebaliknya, fa in lam tujadil asbab, kalau sebab-sebabnya tidak ada atau ada tetapi sedikit, walakin hasalat ma'al mawani', tetapi ada penghalang-penghalang yang kuat, maka lam yaqa', tidak terjadi. Tidak terjadi. Mengapa? Padahal ada asbab. Karena penghalangnya lebih kuat. Syaitan menggoda. Bukan tidak menggoda. Tapi orang itu punya zikrullah, punya iman yang kokoh, punya ilmu, punya teman yang baik, di lingkungan yang baik. Maka tidak akan terjadi dosa-dosa tadi karena penghalang-penghalangnya lebih kuat. Fahuna qad yusamma al-majami' wa yasta'id, walakin tujad mawani' taqtadi ibtal as-sabab. Maka di sini kadang-kadang yusamma al-majami'. Yusamma itu mengucapkan bismillah atau yusammi. Qad yusammi al-majami'. Qad yusammi ay yaqulu bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Itu yusammi, menyebut nama Allah. Qad yusammi, qad dengan fi'il mudhari', maknanya kadang-kadang. Kadang-kadang seorang mujami', seorang yang jima', menyebut nama Allah, berdoa, wa yasta'id, berlindung kepada Allah dari syaitan. Walakin tujad mawani' taqtadi ibtala sabab, tetapi ada penghalang-penghalang yang menghalangi sebab-sebab tersebut, atau kalau bukan menghalangi, melemahkan sebab-sebab tersebut. Fala yutahaqqaqul matlub, maka tidak terwujud yang diharapkan. Apa contohnya? Contohnya dia mengucapkan tapi tidak ikhlas. Kalimatnya bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana, tetapi dalam hatinya, ah apa pengaruhnya sih kalimat seperti ini? Astagfirullah. Dalam hatinya ada kekufuran. Apa sih pengaruhnya kalimat ini? Maka apa yang diucapkannya tidak manjur. Tidak berhasil walaupun diucapkan. Karena yang namanya ibadah harus sesuai sunnah dan harus ikhlas. Ada dua syaratnya. Kalau dia tidak ikhlas, sekedarnya saja, atau tidak dari hati, atau bahkan diingkari oleh hati, maka tentunya gak ada ngaruhnya, enggak ada hasilnya. Wa bihadza yandafi'ul iskal, dengan ini maka akan tertolaklah kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, alladzi tahayyara fih, yang menjadi bingung, Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Id, dalam masalah ini. Yang Ibn Daqiq al-Id, beliau agak ragu, ini apa ini? Lafadznya umum, tapi wallahu alam, kata dia, mungkin maksudnya hanya badan saja. Mengkhususkan badan saja dari mana? Tidak tahu, tapi itu memang lafadznya umum. Ulama kadang-kadang tahayyara. Maka dengan ulama yang lain yang berkata bahwa ini salah satu dari sebab-sebab. Tetapi di samping sebab-sebab ada penghalang-penghalang. Kalau sebab-sebabnya ada, tapi terhalang dengan penghalang yang lebih kuat, enggak terjadi. Dia berdoa, Masya Allah, berarti akan dilindungi. Iya. Tetapi ternyata ada sebab-sebab lain yang menghalangi terwujudnya doa tadi, terkabulnya doa tadi. Ketidakikhlasan, tidak sungguh-sungguh dari hati, atau menentang di dalam hatinya, atau, maka tidak terkabul harapannya, atau terkabul tetapi sedikit, ila akhirnya. Wa bihadza yandafi'ul iskal. Dengan ini selesai kebingungan terjawab. Walhamdulillah. Faidatun. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala. Wa ammal 'azl faqad harramahu ta'ifatun minal ulama. Lakin madhhabul a'immatul arba'ah annahu yajuzu bi'idznil mar'ah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang al-azl. Al-azl adalah menumpahkan mani di luar rahim. Seharusnya apa itu? Ember. Itu ember. Di sumur. Ah. Barakallahu fiikum, yang namanya jima' adalah memasukkan ember ini ke sumurnya. Baik. Dan menumpahkan airnya di ember ini ke sumurnya. Tetapi kadang-kadang seseorang karena tidak ingin punya anak, maka dia tumpahkan di luar ember ini, itu makanya di luar, tidak di dalam rahim. Yang melakukan dan yang mengatakan boleh berdalil dengan hadis atau asar, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal dalam keadaan Quran masih turun. Bukankah azal itu tersembunyi di rumahnya, di kamarnya? Iya kan? Enggak ada yang tahu. Kalau tahu mungkin dilarang oleh Nabi. Kita jawab. Walaupun Nabi tidak melihat, tidak tahu, Allah tahu. Kalau Allah tahu mereka berazal dan Allah melarang, pasti akan menurunkan wahyunya kepada Nabinya. Di antara kalian ada yang melakukan azal, maka jangan sekali-kali begitu, misalnya. Baik. Barakallahu fiikum. Tetapi yang menentangnya berkata, membawa riwayat juga, bahwa al-azl adalah mau'udatu sughra. Al-azl adalah mau'udatu sughra. Tahu mau'udah? Anak yang dibunuh hidup-hidup atau dikubur hidup-hidup karena takut miskin di zaman jahiliyah, apa namanya? Mau'udah. Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat. Dan ketika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya, mengapa dia dibunuh? Atas dosa apa? Salah apa dia dibunuh? Ini teguran keras dari Allah kepada mereka-mereka kaum jahiliyah yang membunuh anaknya tidak ada sebab apapun, hanya takut punya anak. Kata mereka bahwa membuang mani di luar itu seperti mau'udah. Seperti bayi yang dibunuh. Kenapa kamu bunuh dia? Padahal ini adalah calon-calon nasamah. Nasamah itu anak, bibit turunan. Calon-calon turunan kamu buang di luar. Itu mau'udah, itu pembunuhan sughra, pembunuhan kecil. Sehingga terjadilah ikhtilaf yang panjang. Ala kulli hal, yang rajih adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun azl memang diharamkan oleh sekelompok dari ulama. Diharamkan oleh sekelompok ulama. Lakinnal madhhab al arba'ah, tetapi madhab yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, annahu yajuzu bi'idnil mar'ah, bahwa itu boleh dengan izin istrinya. Karena istrinya lah yang nanti akan mengandung anak tersebut atau tidak. Akan hamil atau tidak adalah istrinya. Maka kalau istrinya mengizinkan tidak mengapa. Tapi kalau tidak, jangan dilarang. Dia ingin punya anak, kenapa dihalangi? Taib. Sebagai catatan penting, tidak mengapa kalian semua sudah dewasa. Sekarang ini bentuk-bentuk KB, keluarga berencana macam-macam. Ada pakai spiral, ada pakai obat, ada pakai apa. Yang paling mirip dengan azal, menumpahkan di luar, adalah pakai sarung. Alias kondom. Paling mirip dengan azal. Mengapa? Karena dia tertahan di sini, kemudian dibuang di luar. Sehingga barakallahu fikum, disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, bahwa azal sebagian ulama melarang, tetapi madhab al-arba'ah, para imam-imam madhab, mereka membolehkan dengan izin istri. Faidatun tsaniyah, faedah kedua. وقال أيضا المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها. Catatan kedua yang juga penting, seorang wanita kalau sudah menikah, maka suaminya lebih memiliki dia daripada bapak ibunya. Memang yang sebaiknya dia berbakti pada suaminya dan berbakti pula pada orang tuanya, iya kan, kalau bisa. Tetapi kalau terjadi pertentangan, suaminya mengajak berangkat, orang tuanya mengatakan jangan, mana yang lebih ditaati? Suaminya. Itu makna kalimat amlaku biha min abawaiha. Amlak, lebih memiliki. Seorang wanita yang sudah menikah, maka suaminya lebih memiliki dia daripada ibu bapaknya sendiri. Wa ta'at zawjiha alaiha aujab, dan mentaati suaminya bagi seorang istri lebih wajib, aujab. Falaisa laha an takhruja min manzilihi illa bi idznih, maka tidaklah boleh baginya untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Sawa'un amaraha abuha au ummuha, sama saja apakah dia disuruh oleh bapaknya atau disuruh oleh ibunya, tetap tidak boleh keluar rumah kalau tidak diizinkan suaminya. Bittifaqil a'immah, dan ini adalah dengan kesepakatan seluruh para imam-imam, para ulama ahlus sunnah. Wa idza arada ar-rajul an yantaqila biha min makanin ila makanin akhar ma'a qiyamihi bima yajib alayhi وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها. Sebaliknya, kalau seorang laki-laki hendak pindah rumahnya dari satu kota ke kota lain dan mengajak istrinya dan anak-anaknya, min makanin ila makanin akhar, dari satu tempat ke tempat lain, tentunya dengan menegakkan kewajiban-kewajibannya, dengan menjaga batas-batas Allah sesuai dengan syariat. Tetapi nahaha abuha, tetapi dilarang oleh bapaknya, jangan, jangan kau pindah. Ibunya juga menyatakan jangan, jangan mau diajak pindah. Fa'alaiha, maka atas wanita tadi, antuti'a zawjaha, hendaklah dia mentaati suaminya, jangan mentaati bapaknya atau ibunya, karena suami amlak wa aujabut ta'ah, lebih memiliki dia dan lebih wajib untuk ditaati. Duna abawaiha, bukan dua bapak ibunya. Fa innal abawain huma zalimani laisa lahuma an yanhaya an ta'ati misli hadha zawj. Karena kedua orang tuanya kalau melarang anak perempuannya untuk mentaati suaminya, berarti orang tuanya zalim, karena menghalangi seorang anak perempuan untuk mentaati suaminya sendiri. Jangan mau, jangan taati, jangan mau, jangan taati. Ini adalah orang tua zalim, sampai akhirnya terjadi keretakan rumah tangga, sampai akhirnya terjadi perceraian gara-gara pihak ketiga, yaitu orang tua. Jangan mau, jangan gini, jangan nurut, jangan taati, jangan Na'udzubillah min dalik. Laisa lahuma an yanhayaha. Kedua orang tua tidak boleh melarang anak perempuannya untuk taat pada suaminya. Katakan padanya, taatilah suamimu. Anta'ati misli hadza zauj, tidak boleh melarang untuk mentaati suaminya kalau suaminya dalam keadaan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memberikan penjagaan kepadanya, memberikan hak-haknya. Maka apa alasan untuk tidak mentaati suami tersebut? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.